Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بقي معنا قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان قول اهل السنه هم يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة dialah Allah yang mewajibkan atas dirinya rahmat وأوجب على نفسه الحق yang mewajibkan atas dirinya kebenaran لم يوجبه عليه مخلوق bukan diwajibkan oleh makhluk. Maka kewajiban yang dimaksud bukan istihqaq muqabalah. Bal istihqaq mada? In'am. Wa fadl. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki fadl al-kabir dan Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Mewajibkan atas dirinya keadilan, mewajibkan atas dirinya segala apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Lam yujibhu ahad. Fabham hadha tanju min dalalati haula. Kamu pahami ini, insyaallah kau selamat dari penyimpangan dua kelompok tadi, yang satu ifrat, yang satu tafrid. Kembali kepada kitab. Qauluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan selanjutnya adalah jawaban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu setelah ditanya ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Ucapan ini memberikan faedah bagaimana adab para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Fihi husnu adabin atau husnul adab minal muta'allim. Di sini barakallahu fikum terlihat bagaimana adab seorang pencari ilmu kepada gurunya. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalika bi khilafi aktsar al mutakallifin. Dan juga faedah lainnya adalah semestinya bagi siapa yang ditanya tentang apa yang dia tidak tahu, maka hendaklah dia menjawab demikian, Allahu wa rasuluhu a'lam, bikhilafi aktsaril mutakallifin, berbeda dengan kebanyakan orang yang memberat-beratkan diri, yang memaksa-maksakan diri, tidak tahu tapi memaksakan diri supaya menjawab, akhirnya salah. Padahal kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Selesai. Wa hadha nusful ilm. Kata para ulama, jawaban saya tidak tahu pada perkara yang memang kamu tidak tahu, itu adalah separuh ilmu. Berbeda dengan mereka-mereka yang yatakallaf ala nafsih. Memberat-beratkan dirinya, memaksa-maksakan dirinya, harus menjawab. Padahal tidak bisa. Padahal tidak tahu ilmunya. Padahal tidak mengerti. Mengapa tidak katakan saja saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam perlu dirinci. Di zaman sekarang. Mengapa berbeda? Karena waktu itu Rasulullah SAW masih hidup bersama mereka. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tetapi ketika beliau sebagai manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat, maka ketika kita ditanya dengan pertanyaan, ada rincian. Apakah permasalahannya urusan syariat atau masalah dunia? Kalau masalah syariat, ini catatan tambahan buat kitab kalian. Kalau masalah hukum-hukum syariat, benar kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baik. Tetapi kalau dalam masalah dunia, dompet saya di mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la a'lamul ghaib. Law kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wa ma massani as-su." Wahai Rasul, ucapkan bahwa aku tidak tahu yang gaib. Kalau saja aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan. Maka Rasulullah SAW tidak mengetahui dompetmu di mana, tetapi Allah Maha Tahu. Maka ucapkan Allahu a'lam. Oh, anu di mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, boleh kamu katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW lah yang menjelaskan syariat. Makna kalimat Allah wa Rasulullah alam, aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka pelajarilah dari Quran ucapan Allah, pelajarilah dari hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adab ini merata di kalangan para sahabat. Jangankan pertanyaan-pertanyaan masalah haqqullah 'alal ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Mereka para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW di Haji Wada, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Para sahabat tahu bahwa hari itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, mereka tahu. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena bisa saja Rasulullah SAW mengganti namanya dengan nama lain. Pertanyaan kedua, ayu baladin hadza, negeri apa ini? Mereka semua tahu kalau itu negeri Mekah. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW boleh saja berhak untuk mengganti nama negeri itu menjadi nama lain, bukan Mekah, berhak. Maka dijawab oleh mereka, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Mereka semua tahu bulan itu bulan Dzulhijjah. Tetapi karena adab mereka kepada Rasulullah SAW, maka mereka menjawab dengan kalimat yang sama, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata mereka, kami khawatir Nabi akan menamakannya dengan nama lain. Kami khawatir bulan tersebut akan dinamakan oleh beliau dengan nama lain. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi berkata, bukankah hari ini adalah hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram, negeri yang suci? Fa inna dima'akum wa amwalakum, dalam riwayat, wa a'radakum, haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dalam riwayat kehormatan kalian juga, haramun alaikum, suci, harus saling menjaga tiga perkara ini, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Di hari yang suci tanggal 9 Dzulhijjah, di bulan yang suci bulan Dzulhijjah, di negeri yang suci negeri Mekkah. Ikhwanu bin a'azakumullah, asyahid adalah jawaban mereka, ayu yaumin hadha, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ayu baladin hadha, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadha, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka faedahnya adalah, buat kita, jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Maka setelah dijawab dengan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Nabi menerangkan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yakni agar mereka mengesakan Allah bil ibadah, an yuwahhiduhu bil ibadah. Walaqad ahsana Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah bagus apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan ibadah bi ta'rifin jami', dengan definisi yang lengkap. Kata beliau rahimahullah, wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi. Saya ulangi, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadah da'irun madara hatta qamatil qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun madara hatta qamatil qutbani. Ibadatul Rahman, beribadah kepada Allah yang Maha Rahman, itu intinya dua. Ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'dzulli 'abidihi, dengan merendahkan diri kepadanya. Huma qutbani, itu sudah dua inti. Wa 'alaihima, dan di dua poros tadilah, falakul ibadati da'irun, di dua poros itulah beredar falaknya ibadah, edaran ibadah. Da'irun majara, yani betul-betul berputar, berporos di sana, hatta qamatil qutbani, hingga tegak dua poros tadi. وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ, dan lingkupnya dengan perintah, yaitu perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan syaitan, bukan dengan hawa, bukan dengan perasaan, bukan pula dengan syaitan. Harus dengan perintah. Berarti berapa porosnya? Pertama, mahabbah wadzul. Kemudian dia beredar pada amr. Amru Rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inilah lingkup ibadah. Berarti bercinta kepada Allah satu-satunya, kemudian merendahkan diri di hadapannya dengan mengikuti perintah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Demikian dalam Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa la yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yani wahiduhu bil ibadah, yani mengesakannya dalam ibadah tadi. Fala budda minat tajarrud minas syirki fil ibadah, maka harus, la budda, tidak boleh tidak, jadi harus maknanya. Harus minat tajarrud minas syirik, harus membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah. Wa man lam yatajarrad minas syirki, dan siapa yang tidak memurnikan dari kesyirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillah, berarti dia belum melaksanakan peribadatan kepada Allah wahdah, belum beribadah kepada Allah sendirinya. Bal huwa musyrikun, bahkan dia tetap menjadi musyrik. Qad ja'alahu lillahi niddan, telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Berarti ibadah harus diiringi tauhid. Ibadah tanpa tauhid tidak bisa disebut ibadah. Ibadah dengan tauhid. Al-ibadah la budda min at-tajarrud lillahi ta'ala min asy-syirki wa anwa'ihi. Baik. Kalau tidak ada tauhid, ibadah ini tidak dianggap. sholat, puasa, haji, semua ibadah-ibadah dikerjakan, zikir, tetapi dia tetap beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia orang mukmin atau musyrik? Tetap musyrik. Oleh karena itu, kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam, bukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, musannif kitab Tauhid. Perhatikan, wa hadza makna qaulil musannif rahimahullah fihi anna al ibadah hiya at tauhid karena khusumata fi. Perhatikan kalimat ini. Dari sini kita mendapatkan faedah, kata beliau, bahwa ibadah adalah tauhid. Pakai sama dengan. Ibadah huwa tauhid. Ibadah hiya at-tauhid. Ai ibadah yusawi tauhid. Limadha? Karena khusumata fi. Karena khusuma di sini. Bukan di sini. Kata mereka, kata musyrikin, masih ingat dalam sirah, diutus utusan kepada Abu Talib, tolong sampaikan pada ponakanmu, yakni Rasulullah SAW, bahwa kami siap beribadah dengan apa yang dia ibadahi, tetapi nanti tahun berikutnya dia beribadah kepada yang kami ibadahi. Kita bersatu, persatuan Arab, bukan persatuan Islam. Supaya kita jangan berpecah, kata mereka. Ketika disampaikan kepada Allah SAW bahwa mereka siap untuk melakukan apa yang kamu perintahkan satu tahun, beribadah kepada Allah saja, nanti berikutnya kamu beribadah kepada kami, kepada apa yang kami sembah. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Allah tidak menyatakan, tidak mengajarkan nabinya dengan kalimat kalian tidak beribadah, bukan, tetapi dikatakan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Iya kan, kalimatnya 'abid, wa ma antum 'abidun ma 'abadtum. Awana ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Maknanya kalau kalian tetap beribadah pun enggak dianggap, dicoret tidak dianggap. Mengapa? Karena masih tetap meyakini berhala-berhalanya. Masih tetap berkata nanti tahun berikutnya saya akan beribadah pada berhala. Itu bukan ibadah. Wa ma antum 'abiduna ma'abud, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Maka ucapan musannif mada? Al-ibadah hiya tauhid. Karena khusumata fi, karena pertikaiannya di sini. Ketika di sini mereka, ya bolehlah, tetapi kita nanti giliran kamu beribadah apa yang kami ibadahi. Ini masih bisa mereka toleran. Ketika mengatakan tidak bisa, kami akan beribadah pada Allah saja dan tidak akan beribadah pada sesembahan kalian. Baru di situ terjadi khusumah, pertikaian. Fima ada fit tauhid. Baik. Nuwasil insyaallah fi darasil atib billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.